أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر الحاضرين المسلمين mari sama-sama kita memuji Allah memujanya dengan tahmid tasbih takbir dan bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti-hentinya diberikan untuk kita. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para kerabat, para tabi'in, para ulia, syuhada, ulama, salihin dan juga kepada kita. Semoga Allah mudahkan berbagai urusan kita. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Atau jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan pemantau berbagai siaran radio yang saya muliakan. Mohon maaf, suara saya malam ini agak terganggu sedikit, agak berkurang. Laki ganto no, anak pengganto malamnya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia. Oh ya, ada sebelum kita lanjutkan pengajian kita minggu lalu, ada dua hal yang saya diminta untuk diingatkan oleh para jamaah. Yang pertama, ini kan bulan Desember, sebentar lagi kita bertemu dengan 25 Desember. Katiga le, kata botang ke ina. Nyamururun waktanya mengiku-iku anam pucam. Segatu untuk setelah itu 1 Januari lagi. Nyai nampi lebih pengolong, ya. Lebih berat lom takin, ya. Diminta untuk diingatkan. Insya Allah saya akan bahas ni mengenai 25 Desember nanti. Nanti pada waktunya lah. Mudah-mudahan panjang umur dimudahkan diberikan kesempatan oleh Allah. Tetapi sering sekali saya ingatkan, bukan hanya kepada Bapak Ibu, pada teman-teman pendeta juga nih, kalau ada yang mendengar ya, melalui radio, berkali-kali saya katakan pada mereka, kenapa terus-menerus kalian dalam keadaan dibohongi atau berbohong terkait dengan tanggal 25 itu? Kan tidak ada catatan sejarah yang benar-benar akurat mengenai kelahiran Yesus bahasa mereka, bahasa kita Nabi Isa alaihissalam pada tanggal 25 Desember itu. Beberapa isyarat dari Al-Quran pernah kita baca kan, tentang kelahiran Nabi Isa. Nanti kita bahas itu. Tapi sekurang-kurangnya, kita mesti meyakini bahwa 25 Desember itu bukan hari, bukan tanggal kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Banyak ayat Al-Quran, banyak juga penafsiran berupa riwayat, hadis dan asar yang menyebutkan kelahiran Nabi Isa itu pada bulan-bulan tertentu dengan isyarat-isyarat musim tertentu di saat buah kurma menjelang masa pemanenan, apa? Di saat buah kurma tinggal dipeti dan tak pernah terjadi dalam sejarah kurma itu berbuah atau dipeti pada tanggal 25 Desember. Baik. Itu nanti kita bahas pada pertemuan yang lain. Jadi, 25 Desember dihubungkan dengan 1 Januari, kan pas 1 minggu itu. Anak-anak enggak sekolah. Kalau 25 Desember kena hari Kamis, kurapu kena, enggak tahu, enggak. Pada hari Jumat, maka 1 Januari nanti kena pada hari itu juga. Jadi seminggu itu diselangi oleh seminggu sehingga kena pada hari yang sama. Sekali lagi, dari banyak sekali catatan sejarah, itu semua menunjukkan kepada agama paganisme, agama yang menyembah para dewa. Masyarakat Romawi kuno yang memuja para dewa itu, mereka memuja nama dewa mereka, dewa tertentu, Dewa Janus namanya. Nanti kita bahas ini. Malam ini saya ingin melanjutkan pengajian. Ada satu lagi diminta untuk diingatkan oleh jamaah. Mungkin dalam beberapa hari ini, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini ya, pernah mendengar nama Hanan At-Taqi ya. Ya, katanya dai zaman now ya. Jadi hari-hari ini dia ada di Banda Aceh karena memang kampungnya di sini. Apa asal daerahnya memang di daerah kita. Jadi Hanan At-Taqi ini Ustadz zaman now yang ngetop di televisi swasta, ngetop di Bandung dan di Jakarta. Mungkin dalam beberapa hari ini ikut mengisi pengajian di sini atau kultum pas ceramah subuh juga di beberapa masjid lain. Saya hanya ingin mengingatkan itu bukan orang Jepang, itu orang Aceh, itu aja. Ya, anak kita, maksudnya anak-anak dari negeri kita di sini sudah pergi merantau dan sesekali pulang ke negerinya, ke kampungnya untuk menyampaikan apa yang bisa dia sampaikan betul. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang ketiga, ini sudah ada hubungan dengan pengajian kita. Pada minggu yang lalu kita kunci pembahasan terkait dengan bagaimana putra-putra Nabi Ya'qub alaihi salam. Saya ulang sedikit malam ini bahwa putra Nabi Ya'qub itu jumlah semuanya 12. Istri beliau yang pertama Leia, kemudian istri selanjutnya, ada sejarah menyebutkan menikahnya itu dalam waktu yang sama dengan Rachel. Dari istri pertama ini berturut-turut memiliki anak 4 orang. Anak keempat namanya Yehuda. Yang 1, 2, 3 gak usah diingat. Saya juga gak mau mengingatnya. Kemudian Rachel tidak memiliki anak, lalu Rachel mencari budak untuk dinikahkan dengan Ya'qub. Budak pertama tidak berhasil mendapatkan anak, lalu kemudian dicari lagi budak satu lagi. Kenapa dicari budak? Untuk pertimbangan bahwa seandainya nanti Nabi Ya'qub melahirkan putra putri melalui budak ini, maka itu adalah anaknya Rachel. Kenapa anak Rachel dinisbahkan kepada Rachel? Karena budak itu adalah milik Rachel. Rupanya setelah mencari budak, Nabi Ya'qub masih memiliki keturunan melalui istri yang bernama Leia tadi, sehingga berjumlah 6 orang. Dari budak ini Nabi Ya'qub memiliki keturunannya sebanyak 4 orang. Sudah 10. Nanti di masa tuanya Nabi Ya'qub memiliki 2 putra melalui rahim Rachel, sehingga berjumlah 12 orang. Beberapa isyarat dari para ulama tafsir ketika menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, terutama dalam surah Yusuf, itu menyebutkan nama-nama mereka dengan sangat variatif, apa, berbeda-beda penyebutannya. Karena itu maka kita tidak usah melacak siapa nama-nama anak Nabi Ya'qub itu. Ada beberapa nama, ada kalau tidak salah 4 atau 3 nama yang disepakati oleh para penulis tafsir dan juga penulis kitab sejarah. Yang pertama anak nomor 4 bernama Yehuda, kemudian anak nomor 11 bernama Yusuf, dan anak nomor 12 bernama Bani Yamin. Kenapa itu yang disepakati? Karena itu yang banyak mengisi sejarah yang memberikan pengaruh di masa-masa selanjutnya. Yehuda ini anak keempat, dialah yang berinisiatif mengajak abang dan adik-adiknya untuk mengajak Nabi Yusuf bermain-main, berrekreasi, kalau bahasa kita sekarang, berpiknik bersama mereka. Tujuannya, dia hendak membunuh Nabi Yusuf. Kita baca beberapa ayat Al-Quran dalam surah Yusuf lebih dahulu untuk memudahkan kita memahami ringkasan sejarah ini berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Allah yang maha mengetahui arti, itu adalah kitab, itu adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, mudah-mudahan kalian berpikir atau memahami. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami, kata Allah, mengisahkan kepada kalian kisah yang terindah. Ahsanal qasasi, kisah yang terbaik, cerita terindah. Bapak Ibu berbahagia, cerita terindah itu bukan di televisi, bukan di sinetron, bukan di novel. Cerita terindah itu ada di dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingin menikmati keindahan cerita, bacalah Al-Quran sesering mungkin, sebanyak mungkin. Pada kali pertama kita membaca, kita akan mendapatkan keindahan dari satu sudut pandang. Dan pada kali kedua kita membaca, kita akan mendapatkan keindahan dari sudut pandang yang lain. Seorang ibu pertama bertanya kepada saya, "Ustaz, kami enggak bisa bahasa Arab, macam mana?" Saya tanya, "Yang bisa siapa rupanya, Bu?" "Ya enggak tahu." "Ah, kalau enggak tahu enggak apa-apa," saya bilang. "Ibu baca aja. Enggak bisa enggak apa-apa. Karena kemampuan memahami pada manusia bukan hanya otak, bukan hanya nalar, tetapi juga hati. Kemampuan hati dalam memahami, dalam mentafakuhi ayat-ayat Al-Quran itu jauh lebih cerdas, lebih tajam, lebih kuat dibandingkan kemampuan nalar. Mata kita, hidung kita, telinga kita, jari kita, kulit kita, tangan kita, gigi kita, lidah kita, semua yang ikut terlibat di dalam pembacaan Al-Quran, semuanya menyimak, semuanya memahami dengan cara mereka sendiri-sendiri. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran, tetap akan membawa dampak dan pengaruh padanya, akan menjadi lebih baik karena disinari oleh petunjuk Al-Quran, oleh keindahan cerita itu. Bagi siapa yang sudah menikmati membaca Al-Quran, itu bermakna badannya atau jiwa raganya telah memahami Al-Quran. Walaupun kata per kata ia belum pelajari, tetapi keseluruhan tubuhnya itu telah menjadi akrab dengan Al-Quran. Ini yang saya katakan tadi, betapa bukan hanya manusia sesungguhnya, air pun ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran akan mengalami perubahan-perubahan menjadi lebih bagus, lebih indah. Apalagi manusia. Manusia yang sering diperdengarkan bacaan Al-Quran juga akan mengalami hal yang lebih bagus pada dirinya. Sekali lagi, bacalah Al-Quran karena Al-Quran adalah bacaan terindah. Siapa yang sudah menikmati keindahannya, maka dia akan terdorong, tergiring, termotivasi untuk membacanya berulang kali, esok, lusa, dan seterusnya. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah secepatnya, sesegera mungkin, seserius mungkin, agar betul-betul dapat menikmati sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan membaca Al-Quran dari sudut baca-membaca. 1001 judul novel yang pernah kita dengar itu jauh-jauh tak seindah bacaan Al-Quran. Ya, Bapak Ibu dan banyak teman-teman saya yang membaca banyak sekali karya manusia, membaca banyak buku, membaca banyak novel, membaca banyak lagi yang lain-lain. Habib Yasin Bapak Ibu kenal, yang disebut-sebut sebagai paus sastra Indonesia. Enggak ada sastrawan Indonesia yang lebih besar daripada Habib Yasin disebut-sebut dalam sejarah. Betul-betul Habib Yasin itu luar biasa. Tetapi apa kata Habib Yasin dalam buku pengantarnya tentang terjemah Al-Quran bersastra? Katanya, enggak pernah kutemukan keindahan selama pembacaanku terhadap ribuan karya sastra, mulai dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Eropa, bahasa Rusia dan sebagainya. Dan Habib Yasin menguasai sekitar 6 bahasa internasional. Ia sering sekali membaca sastra-sastra Rusia, sastra Jerman dan sebagainya. Tapi sekali lagi, enggak pernah ia temukan keindahan pada sastra itu yang mendekati, bukan hanya setara, yang mendekati keindahan sastra Al-Quran, keindahan kisah dalam Al-Quran. Nah, kisah Nabi Yusuf yang akan kita pahami di sini, yang akan kita telaah malam ini, juga merupakan bagian kisah terindah yang pernah terjadi atau yang pernah diungkapkan, yang pernah diceritakan mengenai kehidupan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah wahai pembaca Al-Quran, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ayahnya Nabi Yakub, seorang Nabi dan Rasul, wahai ayahanda, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan, semuanya patuh dan tunduk kepadaku. Pengakuan Nabi Yusuf kepada ayahnya. Pengaduan Nabi Yusuf kepada ayahnya yang seorang Nabi dan juga seorang Rasul, yang ayahnya bukan sembarang orang. Maaf ibu bapak yang berbahagia, kita saja kalau memiliki ayah, memiliki orang tua, ketika ada masalah kita laporkan pada orang tua kita, seakan-akan ada solusi terus pada saat itu juga, walaupun orang tua kita kadang-kadang belum memberikan jawaban. Ini enggak ada hubungan tingkat pendidikan. Ada orang bilang, orang tua saya kan cuma tamat SD, orang tua saya tamat SR, apa dulu ya, SRI. Orang tua saya orang kampung. Ini bukan persoalan tingkat pendidikan, tetapi ini adalah persoalan, begitulah hidayah, begitulah inayah, begitulah petunjuk Allah kepada seorang ayah untuk memberikan pengetahuan dan solusi kepada pada anaknya. Ketika kita menghadapi suatu masalah, baru kita sampaikan saja pada ayah atau pada orang tua, maka seakan-akan pintu solusi, pintu jalan keluar langsung nampak di depan mata kita. Kadang-kadang cuma anggukan saja yang kita lihat, kadang-kadang cuma gelengan saja yang kita lihat, kadang-kadang cuma iya yang kita dengar, tetapi iyanya itu adalah iya yang penuh dengan makna. Itu orang tua kita orang biasa. Apalagi orang tuanya Yusuf ini adalah seorang Nabi dan Rasul Allah, yang semua pikiran-pikirannya itu dinaungi oleh sinaran cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus menerus dinaungi oleh bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Yusuf mengadukan kepada ayahnya hal ini mengenai mimpi. Ayahanda, semalam ku bermimpi 11 bintang, rembulan dan matahari semuanya tunduk patuh padaku. Nabi Yusuf memberikan jawaban, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai anakku, mimpi ini jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu, mereka nanti akan cemburu dan iri hati kepadamu, dan setan masuk di situ memperdayakan kalian semua, dan setan adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Lihat, orang tua yang bijak, bukan makna mimpi yang dia sebutkan, tetapi substansi dari mimpi ini jangan engkau ceritakan, diam saja. Ini mimpi yang bagus, ini mimpi yang baik. Bukan apa arti dari mimpi ini yang dijelaskan, itu tak penting. Yang terpenting waktu itu adalah bahwa dengan ada mimpi itu, simpan mimpi itu, karena kalau engkau ceritakan berpotensi akan muncul kecurigaan, kecemburuan dan sebagainya. Dan itu terbiasa antara kakak beradik, antara abang beradik satu sama lain, dan nanti masuk setan ke dalamnya mempengaruhi mereka, mengadu, lalu terpilah-pilah, lalu terpecah-pecah, lalu terjadi perselisihan, lalu konflik memuncak kepada perkelahian dan seterusnya. Maka Yusuf memberikan nasihat, jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Ingatlah wahai para pembaca Al-Qur'an, sungguh ada pada kehidupan Nabi Yusuf itu pelajaran yang sangat penting dan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau mengerti. Orang-orang yang mau mengerti tentang kisah ini akan mendapatkan pelajaran di dalamnya, betul-betul syarat dengan pelajaran. Tetapi orang-orang yang tak mau memahami, maka dia akan melihat cerita ini berlalu begitu saja, ibarat kendaraan bolak-balik di jalan tol, di jalan raya, enggak ada arti apa-apa. Idza qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Kata At-Tabari, yang berkata ini adalah anaknya yang keempat, mempengaruhi saudara-saudaranya. Ia mengatakan bahwa lihatlah, ayah kita itu lebih suka kepada Yusuf dibandingkan kita. Padahal kita ini satu, padahal kita ini lebih dulu. Kalau bahasa kita awailung pajuh tirah, kalanya tirah mendang pajuh yule, kan begitu. Jadi hawai kita nyudip Tuhan yang daripada haji anak umit tak haji mendang. Cuma ada analisis lain yang juga dikutip oleh para ulama mufasir bahwa Nabi Yusuf itu lahir di usia Nabi Yakub. Yusuf itu lahir di usia Nabi Yakub sudah menjelang senja, sudah tua. Setelah lahir sejumlah putra-putra yang lain sebanyak 10 orang. Dan termasuk anak yang dinantikan, terutama dinantikan dari atau melalui istrinya yang bernama Rachel. Rachel juga sangat menunggu dan menanti memiliki putra, putra dari Nabi Yakub. Leia sudah memiliki sejumlah putra, Rachel tentu saja sangat mendambakannya. Ini keadaan ini secara manusiawi, secara manusiawi bisa saja karena anak yang dinantikan sedikit menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang berlebih dibandingkan yang lain. Nah, kita aja, kita nengok gini aja yang mudah. Kalau kita memiliki beberapa orang anak, ada yang besar, ada yang kecil, biasanya kita lebih sayang kepada yang kecil. Bertengkar dia antara anak pertama dengan anak keberapa, misalnya anak keempat. Kita bela anak keempat, padahal yang salah anak keempat itu. Karena dia nangis, kita salahin abangnya. Kamu ini enggak jaga adik, kamu ini enggak sayang sama adik. Padahal adiknya yang salah misalnya. Kenapa seperti itu? Ya, karena faktor kecil. Faktor kecil. Nah, begitu pula dengan kejadian ini. Ketika Yusuf kecil, abang-abangnya sudah dewasa. Abang-abangnya sudah bisa bekerja sendiri. Abang-abangnya bahkan ikut membawa nafkah untuk keluarga itu. Ikut membawa hasil dari usaha mereka ke keluarga itu. Yang kemawi puong ke. Yang pandai berburu bawa pulang si rusa misalnya kan. Yang pada bekerja pokoknya udah bisa bawa hasil ke rumah, sedangkan yang kecil ini kan masih belum bisa apa-apa. Ini memicu protes dari abang-abangnya. Kita yang ikut membawa pulang nafkah, kita yang ikut berusaha, kita yang ikut bawa uang, kita ikut bawa hasil ke rumah, justru perhatian lebih kepada si adik. Si adik ini cuma tidur-tidur doang kalau bahasa kita. Mendong. Nah, ini. Jadi ada pembahasan yang seperti ini. Tapi pembahasan yang lebih panjang adalah ya memang seperti itu. Tampilan Yusuf memang sangat mempesona sejak di masa kecil. Dan nanti kita lihat bahwa Yusuf itu memang seorang pemuda yang gagah, tampan, lembut hati, menawan, dan segala-galanya ada pada Yusuf. Sehingga bukan hanya Yakub dan Rachel yang menyukai, menyayangi, mencintainya, tetapi yang lainnya juga muncul kecenderungan hati kepadanya. Saya juga membaca bahwa ketika putra keempat yang bernama Yahuda ini, Bapak Ibu kalau saya sebut Yahuda, ingat terus pengajian kita minggu lalu. Itulah yang menjadi kakek moyangnya orang Yahudi yang sekarang di Yerusalem itu. cedera Donald Trump. Ya Yahuda ya. Nyan anak Nabi yang kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita, kita sesali mudih baju kanun nabinya. Mudih tanya-tanya montanya, tapi enggak bisa ya. Kan sempat kita ngomong seperti itu. Apalagi kalau kita lihat-lihat kok jahat betul ya. Itu umat Nabi Nuh ini yang kamu jawab baju ceramah dia mana ya. Umat Nabi Nuh itu kan enggak sekejam orang Yahudi kan. Tetapi dimusnahkan oleh Allah. Padahal mereka enggak membunuh Nabi Nuh. Ini orang Yahudi ini membunuh Nabi sepanjang sejarah. Bukan hanya Nabi Yusuf yang hendak mereka bunuh, tetapi juga para Nabi yang lain, Nabi Zakaria, Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Isa juga rencananya mereka mau bunuh. Dan para Nabi lain yang tidak disebutkan nama-nama Allah sering sekali mereka bunuh. Begitu enggak sesuai dengan keinginan mereka, langsung dibunuhnya. Nanya dulu hukumnya, ini saya mau kawin sama ini, boleh enggak? Oh enggak, pam kodaku. Boleh kun, yang lain kun, boleh. Banyak sekali mereka bunuh para Nabi. Wa yaqtulunal anbiya abi ghairi haq. Di dalam Al-Quran. Wa yaqtulunan nabiyina abi ghairi haq. Banyak ayat-ayat menyebutkan tentang orang Yahudi. Kaum Samud itu, umatnya Nabi Saleh, kan enggak sekejam orang Yahudi. Tetapi dimusnahkan oleh Allah kan. Kaum Ad, umatnya Nabi Hud, itu kan enggak sekejam orang Yahudi. Tapi dimusnahkan oleh Allah. Kok Yahudi ini dibiarin? Disitulah kita kadang-kadang kesal betul sama Yahudi ini ya. Mudah baju ke, ah begitulah. Tapi begitulah, Allah menguji kita dengan keberadaan orang Yahudi ini. Untuk menguji sejauh mana kekuatan iman kita. Menguji para raja di Arab, sejauh mana kekuatan iman dan komitmen mereka. Untuk membela Yerusalem, membela Palestina. Berseberangan dengan Yahudi, dengan Amerika dan sebagainya. Tetapi sepertinya, banyak yang gak lulus dalam ujian ini. Sepertinya. Kita pun sekarang ini betul-betul sangat terhubung dengan orang-orang Yahudi. Kita benci Yahudi, tetapi siang malam kita berhubungan dengan Yahudi. Nggak tahu lah, pokoknya nyantik lah udah bahas. Saya mau lanjutkan lagi cerita kisah Nabi Yusuf ini. Bapak Ibu yang berbahagia, inisiatif apa tadi? Uqtulu Yusufa awitrahuhu. Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh saja Yusuf itu, ini kata sebagian mufassir, ini syaitan yang mengatakan kepada putra-putranya yang tadi telah terbakar rasa cemburu dan iri hati. Bunuh saja Yusuf atau buang dia ke negeri yang asing sehingga ayahmu nanti lupa dengan Yusuf. Nggak ada lagi Yusuf, maka seluruh perhatian dan kasih sayang akan tertuju kepada kalian. Tapi ada juga kalimat yang katakan setan tuh nggak bisa ngomong semudah itu. Maksudnya, saya pernah membahas di sini ketika membahas tentang setan dulu, bahwa setan itu tidak memiliki inisiatif personal. Maksudnya begini. Setan itu tidak bisa menyuruh orang berbuat jahat kalau orang itu tidak memiliki kemauan dan keinginan berbuat jahat. Nya bapak ibu nyai meja masjid, nya beda berkata nya setan ni ambil lonjak masjid, bukan nyando ya. Tapi betul lah. Baru kata budak tu yang tu bopo tujuh. Alah setan ibu tengok lokon nyando ya. Dulu pernah kami menangkap orang. Dulu udah lama kami tangkap orang, dia mencuri kereta waktu saya masih mahasiswa. Jadi karena namun nosila itu tepo bagah lah ya, lagi yang temen dropam ni tipak aja galom na soyu kali tipak kali pos gege tu wala eh buka eh bebek tepo yang melanggar HAM adanya baru-baru kenal HAM kita. Jadi apa kata nangis dia sambil beristighfar, astagfirullahaladzim, saya betul-betul digoda setan. Nyangkonya nyanji yang setan. Gak ada itu, setan itu tidak memiliki kemampuan secara personal, gak ada. Maka setan ketika menyuruh perbuatan-perbuatan buruk, dia gak mampu menyuruh orang. Apa juga orang yang mau melakukan perbuatan buruk lalu diinspirasi oleh setan. Bapak iki yo. Nyolompurno ta bawo. Kenompurno, kenompurno Bu Bro ya. Begini Ibu Bapak yang berbahagia. Ketika kita terobsesi untuk melakukan sesuatu yang buruk, maksudnya udah ada rencana untuk melakukan sesuatu yang buruk, maka muncul caranya. Nyo, ini narumoi nang balik. Oh misalnya ini. Oh nyampe nejak reku, nyarek no ya, ah rek de, rek no, genyo cara aja. Ah itu inspirasi. Nah di sini baru setan bisa bekerja. Tetapi memutuskan untuk pergi ke sana atau tidak pergi, itu enggak ada hubungan dengan setan. Memperkenalkan kita dengan itu enggak ada hubungan dengan setan. Itu semua adalah dari manusia. Maka para penafsir menafsirkan ayat ini bukan setan. Ini si Yahuda yang ngomong. Bunuh aja itu. Terutama dia bilang sama abangnya, abangnya enggak mau. Enggak mau membunuh Yusuf. Berkali-kali Yahuda membujuk, mempengaruhi, mengajukan argumentasi, mengajukan dalil dan sebagainya. Alasan-alasan agar Yusuf dibunuh. Supaya curahan perhatian, curahan kasih sayang, curahan cinta Nabi Yakub tertuju kepada kita karena tidak lagi terbagi dengan Yusuf. Sekali lagi, ya. Setan ikut terlibat di tengah kegiatan. Setan bukan penggagas. Setan bukan pencetus ide pada sebuah keburukan. Pembuat ide itu tetap manusia. Dan setan juga bukan pembuat finish. Bukan bukan yang menentukan untuk kita melakukan atau tidak melakukan sebuah pekerjaan buruk. Setan hanya memberikan inspirasi, motivasi, dorongan-dorongan kepada kita. Tetapi bukan dia yang dapat memaksa dan memutuskan kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang buruk. Kita lanjutkan. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa. Lalu satu di antaranya, ini bukti bahwa ini bukan setan yang menyuruh membunuh, tetapi salah satu dari mereka. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Lalu salah seorang di antara saudara-saudaranya yang tadi sudah terbakar rasa marah dan cemburu, jangan kalian bunuh Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Apa juga? Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Jangan bunuh, tetapi lempar saja ke sumur tua atau ke dasar sumur. Nanti diambil orang. Kenapa di ke dasar sumur? Kenapa enggak di tengah padang aja? Nah, kalau tengah padang nanti siapa tahu dia tahu jalan pulang. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau udah masuk ke sumur ya, kalau enggak mati, kalaupun selamat diambil orang, dibawa orang. Apalagi Yusuf waktu itu masih anak kecil. Qalu ya abana ma laka la ta'manna la Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ini udah mulai. Rancangan sudah ketemu. Lalu mereka pun datang menemui ayahnya. Wahai ayah, apa sebabnya engkau tidak mempercayai kami untuk membawa Yusuf bermain-main bersama kami? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Izinkan kami membawa Yusuf untuk bersenang-senang dan untuk bermain-main bersama kami. Dan kami cukup kuat untuk menjaganya. Lihatlah, bodogok raya-raya katanya. Botoh bihanaubun. Abang-abangnya itu kekar-kekar orangnya. Wahai ayah, mengapa engkau tak percaya kepada kami? Ukapan ini dilakukan bukan hanya sekali. Diulang-ulang pada Nabi Yakub. Lalu bagaimanapun seorang ayah yang meminta itu anaknya juga, anak kandungnya juga, ketika berulang-ulang diminta, akhirnya luluh juga. Tetapi sebelum luluh dari permintaan itu, Nabi Yakub sempat mengatakan, qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kalau kau bawa Yusuf, aku gelisah, kata Yakub. Karena nanti kalian lalai, Yusuf dimakan oleh serigala. Ini kata kuncinya seperti yang saya ingatkan pada pertemuan lalu, istilah dimakan. Ayyakulahu dhi'bu. Kalian nanti lengah, lalu datang serigala memakan Yusuf. Bagaimana? Katanya. Kata Mufassir, ini pancingan Yakub. Seorang nabi diberikan petunjuk oleh Allah untuk memancing tanggapan anak-anaknya. Apa pancingannya? Pancingannya, kalian nanti lalai sehingga serigala memakan Yusuf. Padahal serigala itu enggak bisa memakan. Serigala itu kecil dia, enggak bisa memakan manusia, paling-paling menggigit. Nah, istilah menggigit bukan dengan ungkapan ayyakula. Ayyakula itu makan sampai habis. Lagi tengok baju ubu, yang itu makan. Tetapi karena mereka sudah betul-betul sangat berambisi, sangat berobsesi untuk membawa Yusuf, mereka tidak cerdas dalam memahami kalimat yang digunakan oleh Nabi Yakub ini. Mereka mengatakan, nanti setelah mereka membunuh, setelah mereka, kita baca aja dulu beberapa ayat lagi. Falamma dahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Mereka masukkan Nabi Yusuf ke dasar sumur. Lalu kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Allah memberikan memberikan pengetahuan kepada Nabi Yusuf, nanti kamu akan ceritakan ini. Artinya Allah memberikan jaminan keselamatan kepada Yusuf. Waja'u abahum isya'an yabkun. Nah, mereka pulang menemui ayah mereka pada sore hari sambil menangis. Nangisnya nangis pura-pura. Air matanya air mata buaya. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Ah, ini kan udah terpancing. Wahai ayah, kami tadi lomba lari satu sama lain. Lalu lengah, datang serigala memakan Yusuf. Nah, padahal serigala enggak mungkin bisa memakan. Kenapa mereka mengatakan memakan? Karena ayahnya tadi Yakub mengatakan nanti kalian lengah. Datang serigala makan Yusuf. Mereka terpancing ini, lalu terbentuk pikiran mereka. Terbentuk pikiran mereka sehingga hilang kecerdasannya. Wahai ayah, rupanya kami sedang lari-lari, datang serigala memakan Yusuf. Makan Yusuf sampai habis. Nah, ini enggak logis ceritanya ini. Di sinilah Nabi Yakub tahu bahwa mereka telah berbohong. Wajawala qamisihi bidamin kadibin. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran. Fasaburun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun. Mereka juga membawa baju yang koyak-koyak, lalu dengan darah penuh kebohongan, pura-pura menangis. Mereka mengatakan, lihatlah ayah, ini yang tersisa dari serigala. Lah enggak habis undum, tiga baju bekah yang nak, dengan sisa darah. Untung waktu itu enggak ada lab forensik. Tak pernah dokter dia otopsi, dia periksa, ini bukan darah manusia. Nyupu golongan darah X. Anak golongan darah manusia X. Rumahnya darah domba yang disembeli oleh mereka. Bayi umir bahagia, Nabi Yakub tahu ini. Karena beliau mendapatkan petunjuk dari Allah. Lanjutan cerita Yusuf tadi. Nah, ini udah ketahuan bohongnya. Ya. Udah ketahuan begini. Tetapi begitulah, seorang ayah yang bijak, Nabi Yakub tidak lagi tidak menghukum anak-anaknya karena itu bukanlah jalan keluar yang terbaik. Tetapi beliau sudah mengetahui bahwa anak-anaknya yang lain ini telah melakukan sesuatu terhadap Nabi Yusuf. Kita lanjutkan sisi lain dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf telah dilempar ke dalam sumur. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum. Adla dalwahu qala ya bushra hadha ghulamun wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. datang sebuah kafilah, sebuah rombongan yang sedang melintasi daerah itu. Lalu satu di antaranya mengambil timba, memasukkan ke dalam sumur untuk menimba air. Tiba-tiba dia terkejut pada saat menarik kembali timba itu. Bukan hanya air yang terisi di dalam timba, tetapi juga ada seorang anak kecil. Dan ia merasa sangat bahagia telah mengangkat seorang anak kecil dari sumur itu. Ada tafsiran lain, dia merasa sangat bahagia karena telah menemukan manusia. Apakah manusia ini akan dijual nanti? Tetapi ternyata tafsiran yang kedua ini kurang kuat. Karena begitu ia mendapatkan anak mau menjual, dia khawatir dalam menjualnya. Ketahuan, takut ketahuan seakan-akan dia menculik anak orang lain. Yang jelas dia gembira karena telah menyelamatkan seorang anak manusia dari sumur. Dan ini normal. Dan ini sangat manusiawi. Seperti kita juga. Begitu kita mampu menyelamatkan entah siapa, kita merasa senang dan bahagia karena ada yang terselamatkan oleh pekerjaan atau perbuatan kita. Wa syarauhu bi tsamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Lalu orang-orang ini membawa anak ini, enggak tahu membawa ke mana. Kalau dipelihara jadi beban karena harus memberikan makan, memberikan rawatan. Dan lebih-lebih lagi ada rasa khawatir. Jangan-jangan nanti dituduh telah menculik anak orang. Oleh karenanya, mereka segera menjual anak ini. Dan waktu itu perdagangan manusia masih legal. Nah, jangan dikira jahat kali orang itu ya, jual-jual orang nabi lagi yang dijual. Enggak, waktu itu memang masih seperti itu. Apa namanya? Hukum internasional yang berlaku ya. Jadi kalau ada sekarang yang jual-jual manusia, ini kelewatan nih. Jadi waktu itu memang masih seperti itu. Mereka menjual dengan harga yang murah. Bukan karena ini, bukan karena kenapa murah? Apa karena takut enggak laku? Bukan. Mereka memang enggak mau ambil untung di situ. Nah, makanya kalimat yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini kalimat wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka enggak mau cari untung di sini. Kenapa? Mereka cari untung dari perdagangan benda-benda lain, barang-barang lain yang mereka bawa ke Mesir. Dari sana mereka cari untung. Anak ini enggak mau cari untung. Asal lepas saja udah cukup. Kenapa? Karena itu tadi, kalau memeliharanya maka butuh biaya ekstra dalam merawat, dalam memberikan makanan dan sebagainya. Ini masih anak-anak, belum bisa dipaksa untuk bekerja dan sebagainya. Bapak Ibu berbahagia, malam ini kita pada hidup sampai di sini karena waktu kita sudah berakhir sampai di sini. Lebih kurang saya maaf, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada waktu yang lain, akan kita lanjutkan kisah ini sedikit lagi. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.